Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaran, secara sukare takut enggak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya enggak alim, bapaknya enggak alim. Kok aku alim kok enggak sopan gitu. Ya, bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Lah bapaknya maca mabadi ra iso kok putune maca mahal itu kan enggak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya tak orang goblok esagap aja ngono maksudnya. Aslinya ya orang ngono goblok tenan maksudnya ini kan makso-makso benar-benar harga diri ini. Nama? Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijas itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama. Tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya sama lah sebetulnya. Jadi apa ya, saya ini kan sering belajar balaghah tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantai. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had al-Istighiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'ahfas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran kajian dengan semua pondok kudus, pondok kajian, seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang anggap yang harus itu wakaf ya, sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna, yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah, terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya di balaghah ada kitabul fasli wal fasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek. Taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira waqaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala buddha, cara Imam Nawawi fala buddha. Misalnya gini, sampai tak beda ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak berdei Pak Haris, karena kalau keliru isi-isi guru kok berdei. Berdei sampai anak keliru pantas. Isi santri anak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan enggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman yo ora digawe ing jejek. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul, berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran, ora gawe bingkong, ora gawe jejek. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek. Ditaktek itu dipotong. Lah orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid wae sing ngotot nek rambekan jenenge sakta, nek bukan jenenge wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, berhenti, orang mutakalim ngambil nafas atau tidak, tidak bengkok itu maknanya qayyimah, jejek. Karena orang itu kalau ditaktek, itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Res kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda, juwana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi di... Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Res kamu jangan rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang apa? Tapi kalau jangan rabi Zainab, terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al ke qayyimah adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'allahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Mana nih gak bengkok adalah qayyima. Apa? Jed. Mana nih orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab. Mana nih Arabi? Ini kalau jeda. Sekali gak jeda, ini ada tasallut. Jangan Arabi Zainab, Sri, Marti'ah, Pak. Itu mesti semuanya jangan. Lha ngene kok ora ro semangat ta, malah takok. Kenek apa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono.

guru kok main-main gertak ya rata mana sembrono ya muridnya waduh dini, wong rong wayahnya kok tak kok terus, tapi zaman akhir ben gue, nunggu rame-rame dunia no? Ben gue, nunggu rame-rame kalau ya sering takut itu yang aneh-aneh, rata jawab anggar potong aneh, goblok, rata takut aneh-aneh, rata jawab pinter sih, kalau es pinter takut aku karena es pinter rasa takut, ya takut sama goblok, aku yang ngel ya mereka inna ma'ahlaka ladina minkoblikum kasratu masa'idihim waktilafuhum ala anbiya'i masa ada yang takut, dalilnya apa agar sholat salaman hadisnya ada tau aku mulai kadang setuju, gerakan cangkem melek setuju lo betul, itu yang cerita saya itu Ustadz Jakarta, dia itu Ustadz Sunni keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis sholat salaman saya itu cangkem melek zaman yang pondok nanti jadi Ustadz cangkem melek wong wong ditetir cangkem apa, gak bisa cuma bisa ngaji sedikit-sedikit bisa akhirnya datang ke saya dia cerita kalau kamu habis sholat boleh enggak ke kamar mandi misalnya kencing, boleh nyalain HP, boleh mereka yang menentang salaman itu kalau habis salam kan nyalain HP yang butuh kamar mandi, kamar oh berarti sengrawalah itu salaman untuk orang mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan habis sholat, nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi aja. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus wong ngono-ngono iku diterangno iku ora kena, wis kudu cangkem ae. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku menawa ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Wis iku ae terusno kan saya ini. Wis dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku. Sedekah. Berarti terus ada nyangkem elek wong cangkem elek. Wah, ya repot nak ajarane ngono ya repot. Ndak ini ndak ajaran saya, ini cerita fakta, ini ndak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ki rapi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus kita. Sampeyan yang ngono nek boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tafayu pengajian. Ijek dirakat kan. Ijek dirakat. Disik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik dirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah. Boleh lah menjaga harga diri itu. Boleh kan harga pas-pasan kalau enggak dijaga kan. Jatuh. Satu sah. Aku dikonco gobloke ra karuan. Itu tiap musyawarah mu'in, habis musyawarah mesti ngomong ngene mbak aku. Sakjane kula wae iso, Gus. Kepen ngerdani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia enggak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawa untuk tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa tapi untuk jaga tawaduk saya tetap tanya jenengan. Amit amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab. Gue jogo alimku. Mulanya aku tetap jawab. Mergo nak ra iso jawab jenenge bodoh. Mangkel omong. Lah iya go jogo alitku tak jawab. Mergo aku nak ra iso jawab jenenge jogo bodoh aku. Wah, srepet to mineral mangure petep. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Hadasana sabu al-Bukhari wa al-Bukhari. Misalnya kuala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis wa al-Bukhari. Wasohaha al-Albani. Waduh. Malah itu Albani barang, ribet kamu. Seribet ya. Cara kula surip ora usah ngono lah. Semoga anggere gak maksiat wae apik lah bar. Nggih cara kula surip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ila khtaro aisaru huma malam yakun isman. Ya sudah jelas hati Rasulullah ada disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak mak. Ya urip wis gampang ah. Misalnya kepengen nyate ya nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol, terus bergolek hadis ini Bukhari. Apik itu ya nyate ya ngemi. Aneh-aneh. Apik itu Rabi Zainab ya serius yang gelem, aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang mau apik itu untuk Ustadz Abid Adalam, yang gelem mau repot. Alhamdulillah yang malah kecewa, apa? Kalau di konco, terus dari kanji Nabi Rabi di Jamaliyah, Wamaliyah, Wahasabiyah. Tapi saya ngunik kurang gelem beku yang aneh-aneh bang. Kira-kira gelem gak? Yoneng, wayu, cantik, pinter. Gelem gak kira-kira beku? Aneh-aneh. Kau Rabi wedo, sholat madem ngulon, wis. Bar. Akan repot nih. Ya amal ya gitu. Pokoknya makhuyiro Rasulullah bena amro ini ilah taro ay sarol huma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang. Asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu. Nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih. Bisa maksiat. Matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu jajan sama seseorang, mau nyaur utang. Atau ibu kamu sakit, emergensi. Ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau dingel-ngelo tentang ibumu yang sakit. HP kamu off-kan. Maksiat gak off-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama. Mbok on-kan. Wih, jajan mbok demenanku. Maksiat. Karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih. On dan off itu gak ada hubungannya. Tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tau ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Mulanya sebenarnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya benar orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba, sama kitabnya Bang Mun, 10 juta gak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu buang, Pak. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dia ini, agar semua kitab Raiso jadi, ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun itu kok mudah. Padahal aslinya ya bodohai, berkotaknya itu. Makanya kiai-kiai sering baca kitab pakai kitab baru, supaya orang disongkau nak pinternya kok. Kitab. Sembrono Bang Mun. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi catatan itu kadang keharusan. Andai kan dalam ayat tadi qalul ana jita bil haq kok tidak membuang sifat yaitu al-wadah, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fi ma madha anta minal ghadibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsir qalul ana jita bil haq ay bil haqqil wadah. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita-kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi e bil haqqil wa'ad. Jelas ya. Jadi itu harus tahu. Wa kadza ma wajadtahu minal adkar. Idawi Imam Nawawi. Wa kadza wa kama la bidda minaziyada. Utawa wa kama wa kadza e wa kawujubil i'timad minaziyada. Jadi wa kadza e wa kawujubil i'timad biziyadati. Ini rujuk model baju ber. Artinya gini, termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan mau teopo wae wajata kang metu isiro hu ing mam nak adkar sing pira-pira dikiran. Mbok petuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan apa mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani, bedani lima maring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairi lan yan muharrar mingku tu bil fikhi sing pira-pira kitab fikih. Faktamit mongko kudu tetanggan siro hu eng ma mazituhu asano kowe mazituhu dadi utama wajad tahu min ziyadati pokoknya seperti itu Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu, nanti domir gampang, ad-domir fit. Yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di Muharrar, doa atau wiridan, kata Imam Nawawi, kita Muharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat, tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di Muharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis, Muharrar itu mau meriwayat mobil makna, sana tak kue, paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita Muharrar, tapi kalau Muharrar cerita ada dungo, kok dungane modifikasi dewe jal-jalut lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi diganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musonne, panjang riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan gitu. Maka ikut saya saja, yang Muharrar itu riwayat bil makna, kamu gak usah ikut, itu modifikasi hadis, kita kira-kira seperti itu dong ya. Nah itu soal rujuk terserah, pokoknya mana nih ya, soal ad-dhamir fit malane fak tamit mongko nyecekel ana sira hu ing kono-kono utawa hu ing ma wajadta min ziyadati napa ma wajadta hu min ziyadati utawa hu ing ma abdaltu min lafdil muharrar esuk iso ning ngene mesti paham napa terus jari Imam Nawawi malane ulama dulu semua ulama itu pede kalau enggak pede nyen goblok cuma ben pantas muni tawaduk paham ya aslinya semua ulama itu pede karena dia beliau-beliau meyakini dia yakin benar. Lah alhamdulillah wong bodho iku jumbo ambek wong tawadhu. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodho sawangane menawa tawadhu, napa? Mesine yo bodho tenan iki aneh-aneh. Terus dawuh Imam Nawawi, kenapa kamu harus ngikuti saya tidak ngikuti yang di kitab Muharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wedi ngono. Fa inni mongko sak temen ingsun haqqaqtu wis nahketno ingsun hu ing ma zittuhu minal muharrar atau ma zittuhu alal muharrar mingku tubil hadis yang berapa kitab hadis yang muktamad hati kang digawe cecekelan si naklil hadis liktinai ahlihi krono oleh nenani ahli hadis bilafdi kelan nafat persisi hadis bihilafil fukoha ikhali berbedani poro ahli fakih fa'innahu mengkosak temani fukoha ya tanu naiku tenanan sopuk fukoha ghaliban inggam kaprai mu'bimaknahu kelan maknani hadis. Jadi jari Imam Nawawi, nak wiridan yang kita Muharrar persis lafat atau jombok engko nganggo sing lafat kuwae mergo persis hadis. Ning Muharrar ku apa riwayat bil makna sano tak kuwae. Paham nggih? Kowe dhewe ulama kabeh nak kowe kan gak nggih ngapunten nggih. Nak kula maos kitab nak leres nggih sange Allah nak salah samping kula. Jare sing ngaji nggo guru wis ora sering salah. Ning karuan Allah ya ora bakal salah dul ngono kok omongno. Nak leres saking Allah mesti wae nak Allah ora bakal salah. Kula nak salah iki ngapunten. Ngapunten kok saleh kakean. Ngapunten nak siji loro kakean yo prei dadi kiai anak-anak. Yo salah iku pantes-pantesan. Nah, misale sak Ma'had Ali yo 5%. Nak sak aku yo 0,0, iku pantes-pantesan. Maksudnya iku pantes-pantesan nak menungso. Yo lucu-lucunan nak aku menungso dadi yo. Tapi yang normal koma sekian Pak Haris ya, kira-kira salam kira-kira, biar anak mojo kitab salah kira-kira ya sama Pak Haris, loro aja pantas tapi anak mojo mabadik ya mabadik ya, sarang 1% itu bangkune anak mojo mahali ya, salah ya pantas lah, 1% ya anak kangkang ya, kira-kira, santrimu salah ada 10% ya anak sekabe, pera pantas ya. Piro kan? Salah ibian bro, tingkat error bro. Nak polling ni gue nyapu. PK apa? Polling ni kampanye aku sih. Lembaga survei. Iku margin error bro. 0%. Masa aku kalah dengan lembaga polling? 0% tu. Margin error sampling bro. 2%. Masa aku mau kita salah isak dulu bro. Masa kalah dengan lembaga apa? Survei. Repot nih. Itu kali orang cerita santri guyonan, tapi guyonan nyata. Orang santri latihan ngaji. Moco walam tardiman. Wih kesini takut dulu. Pak mana alam tardiman? Apa guru deh boleh kamus. Gak ono. Madatul kalimah alam tardiman. Wabe kan ada orang. Jadi guru dia curiga. Kok gak ono nih kamus madatul kalimah kosakata apa alam tardiman? Cepulin bapak head. Macane walam taro daman. Cepet. Akhirnya gurune dul-dul iki macane iku walam taro damane di walam taro lan ora delok sapa mar'ah ora delok zaman ing gete diabrak walam tadi tak kok gurune gurune yo mikir opo to kowe yo entek kamu sing nganti mati yo ora ono bar sese gurune curiga yo opo dek jong kita apa delok. Ya ning takrim lho kitab takrim yo mulai bab kait tentang walam taro jangan diwaca diabrek kok. Ya rusak kok. Srepet to. Lah kan nganti salah ngono sin lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya ana sama hak ali we gogok meneh liyane. Nah aku sudah dapat hari, sekarang ada Mahatali sudah, aku sudah. Aku serangnya teko. Mereka kalau izin, maksudnya aku alim yang teko, nah orang ya. Kalau itu termasuk orang yang gak suka seremonial, maksudnya aku ya nak alim, alim aja, rasa aku sudah. Karena setahu saya, Mbah Mun ya Ratu Dewi sudah, Mbah Sahal ya Ratu Dewi sudah, aku ya Ratu Dewi sudah. Jadi aku termasuk bid'ah. Lah aku tak kok, yang penting wisudane tak alimnya jawab. Alimnya apa wisudane? Ayo, yang penting wisudane apa alimnya? Tapi ya rapopo, wisudane apa? Tapi ada harap-harap aku teko. Makanya aku nak nganggur, hatiku lega ya teko. Tapi orang niat ngekrori ke aliman. Delok lucu-lucunan dunia. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean enggak terjebak sama acara seri. Jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim. Jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kayak rabi, resepsi, terus dagang bayu rabi, ora penting. Sementing setelah rabi itu melayu gak bojomu itu saja. Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja. Ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alih. Ngono bar wisuda gak tau sinau. Wis lolos iki wis wisuda. Sing doani Gus bawa celoko. Padahal doa aku ya Allah, ampuni mereka yang ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang alim. Tapi kowe amin amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih guyon gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU ya kaya aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Nek diangkat ra diangkat ya tetep kiai ya tetep alim. Ono kiai NU, nak ra jabat ya ora kiai, berbung jabat. Kiai. Lho coba orang alim itu orang yang ya sudah memang lisensinya pangeran. Lho coba ya sudah seperti itu coba. Misalnya Mbah Sahal enggak ora Islam lah, wong tetap sepakat alim. Sejak sampean dadi ora Islam. Mesti dianggap wah beli dari mana jadi. Mulane misalnya aku suatu saat ketemu kabar Haris ketua MUI. Ini nasrat besar. Makanya status hakikat harus kita jaga. Status hakikat harus kita, misalnya gini, wah ini Imam Masjid Haram, oke secara seremonial dia Imam Masjid Haram kita harus hormat. Tapi tetap kita yakin, sing hakikat dihormati Allah adalah sholatul khosyi'in, sholatul mukhlisin. Jangan sampai kamu itu dijebak ilmu seremonial. Ini Imam Masjid Haram, kamu hormati mati-matian. Oke kita hormat karena orang soleh. Tapi tetap di hati kita yang imamuna adalah sholatul mukhlisin. Yang kita ikuti adalah sholatnya orang-orang ikh. Meskipun dia imam masjid penceng, sehingga hukumnya Allah itu tidak pernah tergantikan oleh hukum yang dibikin manusia. Sehingga kita sholat yang pedalaman pura dadi bopati di masjid singa elek, tapi sawai itu min awliya illah mergohu. Kita sholat di masjid yang elit di benum pemerintah, sawai sholatnya mergoh tugas. Tapi kita tidak perlu sudan seperti itu. Sementing tidak terjebak seremonial. Ini pesan saya sementing tidak terjebak. Jangan karena kamu mahat alim, wis diwisuda, terus rasa alim, tak pernah macam mahal ya.

bapake jadab. Jadab ku mlebu majnun apa muhtalun nadzar. Kowe ora usah jawab, ilmu ora cukup jelas, yakin ora cukup. Mesti langsung ngeling aku, setahu Gus Baik kok repot. Meskipun gue sarjana ma'ahat. Lu saya pernah harus ditanya, ya Ustaz, Ustaz ya sama Haris, Haris, uang Jogja. Ada cewek itu tapi kawin. Bapak itu jatuh. Jatuh ya orang soleh. Yang ketakut ipah, kalau badi nikah, nyuwun restu ini. Dijawabnya lana amalun, walakum amalukum. Ujungnya kiai jatuh. Nah, iskalnya begini. Nak karwan edan kan aku melebu takbir edan. Muhtalun nador karwan takbir muhtalun nador. Iki kiai ku mbok arani majnun kan ora wani sing hukume. Nak ning fikih kan karuan, kalau wali akrab majnun pindahnya kemana kan jelas. Masalah iki nyakang jadab. Mulane aku berharap hari sampean udah jadab. Ngel-ngelo ahli fikih. Karena di khazanah hanya ada majnun sama muhtalun nador. Urwe. Lalu lucunya gini, naik setempat itu dibilang, wah ini kategorinya itu majnun. Oh, santri ini ratri mau, gue bisa mulang mungkin. Repot kalau seperti itu. Lalu intikolnya wali kemana? Ketika punya watak atau sifat seperti itu. Makanya kan mikir takbir majnun sama muhtalun nazar itu menurut saya bagus muhtalun nazar. Karena ngelebokno wong jadab ning majnun itu kayak berat. Enak ngelebokno ning orang yang nazar. Jadi ngene, au muhtalun nadzurin walau fi amrin dunya wiyin. Akhirnya tanya saya, nelpon saya, Gus jadab itu melebu takbir. Dia yang tanya ya agak alim, ya sama Haris itu ya agak alim agak enggak pokoknya ya. Maksudnya alim di depan sampean, di depan dunia kan agak alim. Makanya Pak Haris tetap alim, tapi cara sampean, cara gurunya, ya sama lah semua orang mesti begitu. Masih sahabat alim lah, ngarepe kanjeng Nabi ya cilik kabeh. Kayak gue di kampung gue ya salim modok nih dikajen, gue 10 tahun tamat apa mahat tali, ayo kurang apa terus jaketnya di gue ngalor gitu lah aman apa? Aman jadi memang saya setuju sama saran tadi ya, ketika negara punya hukum, kita tetap mentradisikan hukum. Kayak penyembelian itu kan bagus di Indonesia. Sampai orang paling fasik sekalipun itu akan menciri buruk kalau warung itu pakai ayam tiren. Makanya saya heran sama Wali Songo itu keramatnya. Wong karuan ra salat, nyun sewu biasane tombok, biasane minum. Kok kalau disuguhi ayam tiren tidak sembelian enggak mau. Berarti apa ya? Menyembelih secara benar itu sudah menjadi adatul Indonesia, bukan adatul solihin, bahkan adat orang itu yang namanya membumikan Islam. Bahkan wong ra salat wae enggak nyaman kalau makan ayam. Kayak apa suksesnya wali-wali? Begitu juga wong ra salat penggaweane tombok ubyuh. Iku nek anak wedoke kawin iku ora lega nek ditekani kiai. Gedhe ini contoh suksesnya wali. Ini yang namanya membumikan Islam ya seperti ini. Sampai orang fasik saja berkebutuhan benar. Wong ra tau salat, anake ra salat, nak bapake mati, bayi mati tetep ngundang kiai. Kon nyolati Allah. Islam. Kayak apa Indonesia barokahnya? Fusaquhum, talikuhum, itu semua ingin secara Islam. Maka tradisi ini jangan dilawan dengan kita menjadi ekstrim terus wong awam kafir, wong awam fasik. Enggak usah seperti itu. Kita ini masih baik. Ngalami kondisi bahkan orang fasik saja menunggu kiai dalam mengawinkan anaknya, menguburkan jenazah keluar. Kayak apa baiknya Indonesia? Karena apa? Mereka tahu konstitusinya ulama ini a'la wa'ala lebih tinggi. Kayak tadi. Kayak apa ini? Jalan fasek-fasek yang nasional lah. Adik kawin tekanin naib dok. Kiai ini rata posku, suka lho. Wah, sekolah orang kawin. Itu bagus lah adat itu. Makanya menurut saya kiai ini harus datang. Kalau gak ada udur harus datang. Karena sekali kiai ini tidak datang dan mereka menciptakan tradisi seni, itu kita nanti nyusulinya lebih kesu. Jadi makanya harus mikir ben pantas jadi mahatali. Iki ngamuk yakin ngamuk ora-ora iki. Mengarep karo jar-jar pak teko, pokoke anut takdir. Ya diundang. Aku nak ati lega teko, ora lega ya ora teko. Tapi nak kowe alim tenan, Enggak ngurus kabar, mesti ana alamat. Gue dibeni ketemu sapa. Gue tetep ana alamat. Kan enggak mungkin. Ono wong alim ora direaksi langit itu enggak mungkin. Karena wong alim ku patok ibu mesti direaksi langit. Ono sinyal baru. Karena orang alim itu nuru kok, apa wong alim itu nuru. Pasti ada sinyal. Ya bukan kelap-kelip berarti. Mohon kula terusno. Ya kata Imam Nawawi gimana? Jika ada lafaz saya berbeda dengan lafaz muharrar tentang wiridan-wiridan itu, maka pilihlah lafaz yang saya pilih. Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Waqat uqad dimulan kadang di sini ingsun ba'da masail fasli ing sebagian masalah ya fasal li munasabatin krana munasabah persesuaian alif qisarin utawa krana ngringkes. Warubama kodam tulan keradang disini ingsun faslan ing fasal ing munasabati krono munasabah kata dimi fasli takhiri kaya disini fasal takhir fijazai isoidi ing dalam walesi mateni hewan soed ala apa ini? Faslil fawad ing atasi fasal fawadil haji bil iksor. Maksudnya itu kan ya sampe tahu kan ada jazak takhir, ada jazak tartib kayak di bab apa? Jazaus soidi wa arjulan arap-arap wangson intama lamun dati sempurna po hadal muhsar tasoro ikilah kitab muhtasar. Terus dawe Imam Mahali wakot nama lanus nyatanya ya sempurna po muhtasar walillahi alhamdu ayakuna intawana po hadal muhtasar ufi makna syarfi inggal makna nisarah sefungsi syarah lil muharrari kedua kita muharrar. Ini persis dawe Bazuber ceritanya bahasa hal ceritanya Pak Dekulo nak Bazuber mulang ngentikan ini takriranku iku sepodo bek syarah takriranku sepodo bek nopo Sarah, sehingga ketika Bezibet Nagriri itu ditiru Mbah Sahal, hanya beliau selain sudah alim punya kemampuan apa? Nagriri, karena semua ulama dulu takrir itu fi maknas syarfi apa? Takrir itu fi maknas syarfi, jadi takriran tapi akhirnya fi maknas syarfi. Makanya saya kemarin alhamdulillah saya itu lama sekali ngaji kitabnya Habib Umar. Saya kan punya beberapa kitabnya orang sekarang, kitabnya Kubrol Yakini niatnya Sa'id Romdan Al-Budi. Dulu saya pernah ulangkan Pak Haris. Ya Pak Haris ya. Itu kitabnya Sa'id Romdan Al-Budi. Saya juga punya catatannya. Terus kitabnya Mbah Mun, terus kitabnya Habib Umar bin Habib. Sehingga ketika saya minta ijazah itu senang sekali karena beliau sempat baca beberapa takriran saya. Beliau tahu betul kalau itu saya baca dan saya takrir. Sehingga senang sekali. Ora gaya-gayanan bawa kitab di ijazah kampungan. Wah, apa-apaanan. Ya malah isini-sini wong tuh, gue kitab tuh jubli judulnya raro, isini apa kitabku, isini-sini wong tuh malah. Kitab itu lama tak pelajari, tak ajarkan, tak takdiri, sehingga saya minta itu, tanya, ya Habib, inna hadal manhar, lazam dulu apa, mudata zamanin gada wadada, beliau seneng sekali. Saya dengan Basal ya gitu, ketika Kubela wafati saya sering ketemu, dan karena saya termasuk ikut tim yang menerbitkan ulang kitabnya beliau yang di Sarah. Sebenarnya karangannya Mbah Zubair, tapi dulu di antara yang diminta tas saya itu Mbah Sahal. Namanya Al-Qolaid Al-Ulwiyah. Sekarang jadi muqarrar di MGS. Itu dulu berserakan tulisan tangan, terus Mbah Mun memerintahkan supaya dikumpulkan. Itu naskah-naskahnya Mbah Zubair sama Mbah Sahal. Jadi, dan saya pelajari, terus saya ketemu beliau di sini, beliau seneng. Jadi ngaji itu juga gaya-gaya. Dan Imam Syafi'i ngaji Imam Malik itu setelah apal muwatta. Apal muwatta faham baru datang ke Madinah. Terus ya Syekh, idzan li an ukri alaikal muwatta. Izinkan saya an ukri alaikal muwatta. Saya mau baca muwatta. Imam Malik sempat nanya, "Kono ambil ustaz?" Karena Imam Syafi'i itu masih kecil umur 14 tahun. Jadi dulu ngaji sama ustaz. Imam Syafi'i enggak? Enggak, saya mau yang ngaji sama jenengan. Karena dia pede Imam Malik. Ya sudah baca. Baca itu qara'ahu hifdzan. Dia hafal dan faham. Terus ditanya, miman anta fatan min Quraisyin, saya orang Quraisy. Sekali Imam Malik, innalaka la sa'nan, suatu saat kamu jadi orang besar. Fala tutfi nuru ilmika bil maksiyah, maka kamu jangan mematikan nur kamu dengan maksiyah. Ndak kayak gini, waca mahal di halamane kadang ora roh innalillah. Teko adu-adu ke sepeda motor, halamane piro? Sesuk tak kok meneh, sesuk tak kok. Gayane ninggal bojo ngaji jebul. Nah halamane ora roh pemene isine, dul-dul. Ngaji kok ngono wis. Nak tuku rokok wae roh perkembangane harga. Bareng ngaji. Halamane wae gak. Amit amit. Cara aku rantuk wasiat kok guru-guruku nyabari santri tak usir yakin. ana wong ning majelis ngaji cek takok halaman wis. Urusan donya, perkembangan rokok hargane bahkan juga iki toko larang iku murah. Kadek sak repes e ora. Bareng takok kitab halamane. Ora innalillahi. Aku dorong rantau wasiat kau nyabari santri tak usir gak biyakin. Nanti kekuasaan tak penjara dan tembak usir. Ya karena tadi dulu tuh sampai segitunya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Imam Malik tuh posisinya sudah hafal muwatta. Betul ini tahadduts binikmah. Saya itu saking senengnya Mbah Mun ini betul ini tahadduts binikmah. Semua kitab itu pernah di iktikafkan di mimbaru Rasulullah SAW, di mimbaru Rasulullah, termasuk ihya, termasuk takrib. Saya masih ingat betul, bangun kalau cerita takrib, saya masih di sarang ketika kelas 2 sanawi. Kitab takrib itu dibawa di makamnya Rasulullah dan beliau ngarang dan beliau sampai ngetikan idza nadaitumuni fala taqulu ya syekh walakin qulu ya kana saqobli Rasulullah. Kalau kamu manggil saya jangan panggil syekh, tapi panggillah tukang sapunya kuburannya Rasul, karena dulu belum ada, ya belum ada aturan lah, istilahnya belum dibenum negara. Jadi dia nyarakat kitab takrib itu sambil nyapu. Ihya juga gitu. Bukhari ya dikarang di Ar-Raudhatus Syarifah. Sehingga ketika saya mau haji, ini cerita karena Mbah Mun sudah wafat, sudah intaqola ila rafiqil ala saat itu. Kitabnya beliau itu tak bawa, Al-Ulama Al-Mujaddid itu tak sinauni, tak takriri, tak bawa. Pikiran saya supaya kitab ini tambah barokah, setidaknya untuk saya. Sampai saya sholat di Roto tak bawa, tak sinauni di depan Roto. Sampai hari ketiga. Itu delalah saya hari ketiga itu keluar dari hotel itu nabrak Mbah Mun. Jadi Mbah Mun keluar dari mobil GMC sama santri. Saya keluar dari hotel tabrak. Padahal tidak jadi. Kan gak mungkin Mbah Anan Bikyai. Mbah Mun lihat saya, lupa hak. Ingatnya terus saya asalnya dari beliau. Itu sampai hari ketiga ketemu Mbah Mun. Saya belum cerita kalau bawa kitabnya. Saking saya inginnya ikhlas. Saya tidak ingin amal seperti ini Mbah Mun tahu. Saking saya ini jaga ikhlas. Padahal Mbah Mun sering sama saya sholat di Raudha, sholat itu sering. Bareng hari ketiga dari ketemu Mbah Mun, berarti hari keenam saya mengitikafkan kitab itu, kira-kira seperti itu. Lama-lama Mbah Mun itu dekat mimbarnya Rasulullah itu gak mau pulang. Ha, gak usah mulai hotel, nang ini wae aku. Lama sekali. Akhirnya saya tidak kuat spontan, tapi saya tidak ingin pamer spontan. Ya, saya bawa kitab jenengan. Itu Mbah Mun mulai agak nangis. Duh kok iso? Akhirnya beliau baca, terus buat sinau di sampun. Simpun buat apa nanti? Terus saya cerita sekian masail. Mbah Mun haru. Terus ngaji nih gede bang. Akhirnya ngaji sama beliau di depan Raudhah. Jadi mungkin saya adalah awalu talamidihi atau mungkin satu-satunya murid yang pernah ngaji beliau di depan mimbar Rasulullah. Ya kitabnya beliau. Karena saya enggak ingin masa saya tidak pernah nirakati kitab guru saya. Beliau sempat tanya, kenapa kau nirakati kitab guru? Nanti anak cucu saya itu tidak menangi jenengan supaya mereka tetap istinat jenengan karena jenengan ngarang kita. Dan saya ingin kitab ini abadi sampai anak cucu saya. Sebab mohon berdoa untuk saya. Jadi semua ulama dulu yang namanya minta ijazah itu sinau. Saya ini orang tuku kitab yang tuku. Kadang orang tuku kitab. Ngomongnya anak kurung kabar kalau fotokopi gratis. Muatnya, amit, amit dengan zaman akhir. Aku gak eling sampean titipane Rasulullah mergo umat ya. Penjara mawon. Ora ono lawak dhisik kelakuane ngono iku ora ono. Yo tak baleni ndak ora ono lawak dhisik kelakuane ngono iku. Saya dengan Habib Umar sampai dihormati gitu ya memang barokahnya saya ngitmai kitab itu lama. Dan ikhlas saya ngitmai ini karangannya seorang alim itroti Rasulillah tak belajar tak takriri. Dan saya tidak pernah nyuwun sewu enggak pernah kepengin harus diakui beliau itu enggak. Karena menurut saya diakui enggak diakui pasti Allah mengakui. Tapi Allah ternyata membuat bonus ditedir ketemu beliau. Dan saya senang sekali itu tanda bonus itu pengen. Tapi tetap saya lebih bangga karena khidmahnya. Karena apa? Khidmah, bisa mengkhidmahi kitab beliau yang begitu barokah. Kitabnya Syed Muhammad juga gitu. Semua kitab orang modern tak baca. Karena takut saya, kalau saya baca kitab-kitab orang dulu, tok ingkitok nasab. Apa? Ingkitok nasab. Kan kita yang ditakdir ketemu kan sama Mbah Mun, sama Mbah Sahel, sama Habib Umar. Kamu tidak bisa mentang-mentang orang dulu lebih hebat dibang Mbah Zahal, dibang Mbah Mun. Tapi kamu tahu orang dulu lewat siapa kalau tidak lewat orang sekarang. Makanya kamu mau tidak mau harus nyebut sanad haddatsani Pak Haris. Enggak boleh langsung haddatsani Gus Ba. Enggak, saya enggak mau. Harus haddatsani Pak Haris, summa haddatsani Gus Ba. Harus begitu. Itu satu-satunya cara saya bela Pak Haris. Meskipun sekarang sudah sah dibuang karena kamu ketemu saya langsung. Tapi membuang guru itu tidak sopan. Ya, yang Atali harus itu sudah haddatsani Pak Haris itu baru haddatsani Pak. Sudah gitu aja. Itu satu-satunya cara bila saya bilang Pak Haris. Supaya kamu tidak sombong. Jangan kayak orang Indonesia. Mosok jurumiyah sanate Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, boy. Saya kemarin cerita gitu di Jawa Timur. Boy, dikira-kira mosok Yasin bin Isa Al-Fadani mau cuma badik. Kalau bahasa hal kan pantas ngaji Yasin bin Isa Al-Fadani kitab-kitab bedi pantas. Saya ini kayak Indonesia itu di guru mabadik. Gurunya itu jadi tukang ojek. Guru zaman yang pondok, boyong jadi tukang. Bareng dia jadi gede, akhirnya semua sanad ke Yasin bin Isa. Termasuk Jurumiyah, Mabadik. Pertanyaan kita, mosok Yasin tau ngorek? Mabadik. Gue isin sopan sidik. Hanya karena malu pakai sanad orang yang sekarang jadi tukang. Cara seperti itu gak boleh. Kamu harus tetap saja nulis Pak Haris. Siap? Ikhlaskan. Lho, kula sering dikelui guru-guru. Saya punya teman guru di Banyuwangi. Enak muni ngono. Gus, kula nipun mati, Gus, wis mati. Gara-gara tadi. Misalnya ustaz itu namanya Yazid misalnya atau Hasan. Muridnya dia yang di Banyuwangi karena ditakdir bisa baca takdir, artinya mondok sarang. Dulu kan saya punya guru Hasan, punya guru Mbah Mun. Bareng mondok sarang, wis Hasan serata tau dibakas. Ngajine nih sopo Mbah Mun. Padahal Mbah Mun sempat ngaji di kelas Sanawi. Lah itu nyun sewu Mbah Mun akhirnya wafat kan belum sempat ngaji Mbah Mun. Tetap saja enggak gue status muridnya Mbah Mun. Guru ning kampunge wis ilang. Iku nak mati Gus, kula ora bakal di Fatihah ijar. Nah, adat-adat keangkuhan seperti itu enggak boleh menurut saya. Kita menyebut guru besar saya memang Mbah Mun. Tapi saya pernah ngaji sama Pak Hasan, Pak Kutubi, Pak Yazid, Pak-pak yang Pak Parto, Parno, pokoknya ya disebut saja enggak. Saake saya Yasin toh, masuk sanad Jurumiyah kok saya Yasin, sanad Mabadi. Pertanyaan kita kapan saya Yasin ngorek Jurumiyah, ngorek Mabadi. Masa saya Yasin Zaitun kok imun. Mau dikira-kira. Loh, saya punya sanad saya Yasin Idul Farid. Saya juga punya sanadnya Mbah Mun, An-Nafali, Sekia. Saya punya sanadnya Said Ahmad pernah dijajari. Tapi saya tetap pakai sanad Nazil. Maksudnya sanad Nazil, kalau saya ingin ke Said Muhammad, ya lewat ke Subab atau lewat putra-putra Mbah Mun yang lain. Jangan karena di musim haji kamu ketemu Syekh Ali As-Sobuni atau langsung ke sana. Kapan dia ngaji tenanan? Maksudnya wong lu mikir gitu, sing pantes loh. Jadi sanatnya sanat itu harus mulazamah, bukan sekedar ketemu loh. Nah, kalau mulazamah instan caranya kitab itu pelajari dulu secara lama dan kayak Imam Syafi'i ketemu Imam pelajari wafal ketemu, wah keren. Kayak saya ketemu Said Umar kan sudah saya pelajari, saya tabaruk lama, saya dapat barokah dari kitab itu, ditakdir ketemu. Habib Umar ya senang karena kelihatan apa, dihormati kan. Makanya ijazah beliau itu, kita amu lihadal kitab, tetap buri ma'ani. Karena beliau tahu kalau saya paham, karena ada tulisan beliau sempat baca beberapa takdiran. Dan terus kita anyar, suruh ngonok jeneng nih, setakoi. Maha malakum ala hadal kitab. Mal manhat Allah di kitab Fatah itu tak tahu. Manhat apa yang kamu ikuti dari kitab saya? Terus kira iso ngomong, kira ada gelap. Bu itu kira-kira ketemu wong alim itu kira-kira. Saya itu betul, saya itu bangga sekali, syukur sekali pernah nirakati kitabnya Mbah Mun di Raudhah. Semua kitab pernah ditirakati di Raudhah, termasuk Imam Syatibi. Imam Syatibi keramat dadi wali ngono. Iku Nazmi Syatibi iku dienggo tawaf 1000 kali. Dan beliau minta supaya ilmunya barokah. Maka ndak ada orang belajar qiraat sabah kecuali mentori Ki Syatibi. Fa Syatibi fil qiraati sabah kana wali fil fiqhi. Enggak ada orang tahu qiraat sabah tambah lewat Imam Syatibi. Termasuk Mbah Arwani sekalipun bisa nulis Faidul Barokat yang berdasar nazomannya Imam Syatibi. Sama kita tahu fikih berdasar Imam Nawawi meskipun pakainya Imam Syafi'i. Karena ditirakati. Nah, kalau kamu ora kenal Said Umar terus muni, misalnya Said Umar, mal manhaj alladzi tabata, mal manhaj alladzi ajibta min kitabi. Terus kowe ora ro. Manhaj nopo? Parah meneh nek judule kowe ora apal. Kowe wong di akhlak sithik. Awas kowe nak, sowan aku tamat mata aligus ngono jajan-jajan mbakmu. Wah, gak bisa, saya tidak bisa. Meskipun saya baik sama jenengan atau bab itu dah. Saya tetap profesional di sini. Obok rayu tak bakal usir. Karena semua itu ada aturan. Semua itu ada apa? Aturan. Makanya dukain wa firsin wa sibarin wa bulhotin wa irsaldi ustadin wa duli. Coba kamu ketemu saya Yasin pirang detik. Kok ujuk semua kitab kamu tulis zaman piye? Aja hukum terus kowe bengok kobilna. Ya mosok ilmu kok mau modal kobilna. Tulis zamannya di mana? Itu kan ukurannya detik. Gue mikir. Meskipun kita tasyarruf tahu likok sama beliau yang merasa nikmat ketemu orang alim, melihat wajahnya. Tapi kalau sanad tetap pakai guru mula zaman. Apa guru? Seperti saya ya tetap pakai bangun bapak saya. Guru-guru saya diputus masuk Mbak Nur sama siapa-siapa di Damaran, ya seperti itu tetap kita. Makanya guru utama saya tetap Mbak Mun, Bapak, karena saya mulai sama lama. Saya dididik banyak ilmu oleh Bapak, terutama masalah hakikat, masalah Quran, masalah hidup. Pak Haris tak ulang 2 tahun selain ngaji saya. Kok nanti saya gijik ngaji, kok kapan pinter ya? Menawis pinter tapi tawaduk tadi. Tapi kalau ini sudah pinter. Sudah pinter. Sering takkan moco ya, tadi salahnya agak sampai 1%. Sudah pinter. Mungkin dia hanya menunjukkan kemanusiaannya pura-pura apa? Ibu-ibu salah. Wa arju intama wa ketama walil hamdu ayyaku nafi manasar siru kharrab. Pak ini mau kasih temen insun lagi pura buat insun aku segitu. Terus ura gugur insun minggu minal bukharrab siya ini berkoro. Minal ahkam isim pro hukum astan babar bisa. Karena saya tidak pernah menggugurkan satupun dari hukum yang ada di mukhar wala minal khilaf. Lan aku ratau gugur khilaf walau kana wahiyan. Senajan itu khilaf itu wahiyan, do'if. Do'ifan itu apes jidan pelan banget. Majas dan khalid jadi majas, anis sakit dan khilaf sing gugur. Maksudnya gini, saya jaga amanat ilmiah. Kata Imam Nawawi apa? Saya jaga amanat ilmiah. Karena saya dikatakan pengutip kitab Muharrar, maka kitab yang ada di Muharrar, apapun hukum itu saya tulis. Bahkan khilaf yang khilaf murahan sekalipun, khilaf yang sebetulnya wahian tidak kepakai sekalipun, tetap saya kutip. Kalau tidak saya kutip, saya namanya khianat secara ilmiah. Kayak apa disebutnya Imam Nawawi? Kata beliau, saya tidak menggugurkan apapun, wala minal khilafi walau kana wahian edo ifan jeda. Harusnya kan kalau beliau pakai sentimen, wah ini khilaf ramutu buang, ini pendapat dakmutu buang, tapi enggak, Imam Nawawi enggak seperti itu. Tetap diceritakan. Meskipun beliau enggak sepen dapat. Nah, itu bagus orang dulu ya di situ. Ma'ama sertane perkara ati tresna kana isim dijami imatan sakabehane perkara istamala kang mengko apa muharra ali ngatasema masukan kali tim bareng lobi matlan perkara asar tu kang gawe isar itu lima menanapai sisa yang biro-biro barang sing apik al mutaqaddimati kang wis isi walam dua sholat. Alhamdulillah.